بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف حفظه الله تعالى الثاني والعشرون مطالبة الطلبة بإعادة المحفوظات وسؤالهم عن المهمات. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mutarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pengajar di dalam pengajarannya. Kemudian beliau masuk ke dalam adab ke-22 bagi seorang pengajar dalam pengajarannya, yaitu mutalabatut talabati bi i'adatil mahfudhati wa su'aluhum 'anil muhimmati, yaitu menuntut para murid untuk mengulang-ulang hafalan dan juga bertanya kepada para murid mengenai ilmu-ilmu penting yang telah diajarkan. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau Adabut Tarisi wal Mutarrisi. Wa yutalibuhum fi awqatin bi i'adati mahfudhatihim. Dan hendaknya seorang pengajar itu menuntut ya pada setiap waktu ya menuntut para murid untuk mengulang-ulang hafalan yang mereka miliki. Wa yas'aluhum amma dzakarahu lahum minal muhimmati. Dan juga bertanya kepada mereka mengenai apa yang telah dijelaskan oleh pengajar tersebut, ya, mengenai hal-hal yang penting dalam ilmu. Kita lihat catatan kaki dalam hal ini. Nah, di sini ada kata bi'i'adati, la tujadu fil matbu'i. Nah, kata bi'i'adati itu tidak ada dalam risalah Adabut Tarisi wal Mutarrisi yang dicetak. Wahiyya thabitatun fil asli. Namun ini ditemukan atau terdapat pada asal, yaitu al-majmu' buah karya al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wafi tadhkiratis sami'i wal mutakallimi. Dan ini juga ditemui pada tadhkiratus sami' wal mutakallim buah karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Safhata sab'in wa sab'ina. Pada halaman 77. Kita kembali ke atas. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan penggalan ini. Hadza fihi al-hathu 'ala al-muraja'ati wa ta'ahudit tullabi. Maka dalam penggalan ini itu terdapat anjuran ya atau dorongan untuk mengulang pelajaran atau mengulang hafalan yang dimiliki. Dan juga anjuran atau dorongan untuk mengawasi para murid. Wa munaqasyatihim, dan juga berdiskusi dengan para murid. Wa hadza yahtaju minal mudarrisi ila sabrin wahtisabin. Dan hal ini maksudnya terus-menerus menuntut para murid untuk mengulang hafalan, kemudian mengawasi, kemudian bertanya, itu memerlukan kesabaran dan juga pertimbangan dari seorang pengajar. Karena ini proses yang terus-menerus, ya, terus-menerus dan berulang-ulang, maka seorang guru, seorang pengajar itu perlu kesabaran dan juga pertimbangan dalam hal ini. Wa qad dzakara al-mu'allifu amrayni minal ahammiyati bimakanin. Dan sungguh penulis yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala menyebutkan dua perkara yang sangat krusial. Ya minal ahammiyati bimakanin, sesuatu yang sangat penting, sangat krusial. Wa huma minal umuril muhmalati fit ta'limi. Dan dua perkara tersebut itu adalah perkara-perkara yang biasanya ditelantarkan atau dilupakan dalam pengajaran Artinya banyak pengajar yang melupakan atau melalaikan hal ini. Al-awwalu, yang pertama, an yutalibahum fi ba'dil awqati bi'i'adati mahfudhatihim. Yaitu hendaknya seorang pengajar itu menuntut atau meminta para murid, ya, pada sebagian waktu mereka, untuk mengulang-ulang hafalan yang mereka miliki. Ala sifat ikhtibarin, ya, baik dengan cara atau dengan metode ujian, wa muraja'atin, dan juga bisa juga dengan cara muraja'ah, ya, diminta membacakan hafalan itu di hadapan pengajar. Atau bisa juga dengan ujian yang menanyakan. Li'anna i'adatal mahfudhati wa ta'ahudaha ad'a ila thubutiha. Karena mengulang-ulang hafalan dan juga ya memonitor mengawasi hafalan itu ya lebih kondusif atau lebih merangsang untuk mengokohkan hafalan tersebut. Wastiqrariha fi dzihni, dan juga itu lebih ya kondusif untuk menguatkan hafalan di dalam ya ingatan para murid. Wa illa tafallatat, karena jika tidak diulang-ulang dan tidak terus diawasi, maka hafalan itu akan hilang. Wal hifdhu fi awwalil amri sahlun, yang namanya hafalan itu di awal-awal itu perkara yang mudah. Ketika kita mulai menghafal, pada saat awalnya itu mudah. Ya, mungkin banyak hafalan yang bisa kita tambah. Ya, kita masih memiliki semangat yang kuat. Ya, ketika di awal masa menghafal. Lakin, akan tetapi, lakin nasya'na kullu sya'ni fi ta'ahudihi. Ya, akan tetapi, ya, sebagaimana yang ditemui pada setiap orang dalam mengawasi atau memonitor hafalan tersebut. Ya, karena kita melihat bahwa semakin lama kita menghafal, ya, mungkin hafalan yang harus diulang semakin banyak. Terkadang muncul rasa bosan, ya, rasa penat, dan lain sebagainya. Itu dialami oleh semua penghafal. Wal ilmu idza lam yuta'ahad dhahaba. Karena ilmu itu jika tidak terus dijaga, dimonitor, diawasi, itu akan pergi. Wa tafallata, dan juga akan hilang. Qala Syaikhu Abdurrahmani As-Si'diyu. Berkata Syaikh Abdurrahman As-Si'di rahimahullahu ta'ala, wa yanbaghi ta'ahudu mahfudhatil muta'allimina. Dan ya, selayaknya bagi seorang pengajar untuk mengawasi dan menjaga hafalan dari para penuntut ilmu. Wa ma'lumatihim, dan juga mengawasi dan memonitor ilmu yang mereka miliki. Ya, berusaha untuk menjaga, mengawasi ilmu apa yang dimiliki oleh para murid. Bil i'adati, ya, dengan cara mengulang-ulang. Jadi ta'ahud yang dilakukan, ya bentuk pengawasan yang dilakukan itu adalah dengan mengulang. Walimtihani, dan juga dengan ujian. Walhathi alal mudhakaroti, dan juga memotivasi untuk berdiskusi. Walmuroja'ati, memotivasi untuk muroja'ah, untuk mengulang-ulang. Watakrori tersi, dan juga memotivasi untuk mengulang-ulang pelajaran. Ya, mengapa? Fa inna ta'alluma bimanzilatil ghirsi, maaf, fa inna ta'alluma bimanzilatil ghirsi lil asyjari. Karena yang namanya proses belajar itu sebagaimana bibit atau biji bagi tanaman. Ya, jadi belajar, proses belajar itu bagaikan bibit ya bagi tanaman. Wattarsa wal mudzakarata wal i'adata bimanzilatis saqilaha. Ya, adapun pelajaran, kemudian berdiskusi dan mengulang-ulang itu sebagaimana menyirami bibit tersebut. Ya, bibit tanpa disirami itu tidak akan bisa tumbuh. wa izalatil asya'id darrati anha. Ya, dan juga pelajaran diskusi dan juga mengulang-ulang itu sebagaimana menghilangkan sesuatu yang berbahaya bagi benih-benih tersebut. Ya, mungkin seperti menghilangkan hama, menghilangkan penyakit, dan lain sebagainya yang tujuannya untuk merawat benih tersebut. Litan mua, ya, supaya bibit tersebut dapat tumbuh. Watazdada alat dawami, dan juga terus berkembang, terus menerus. Ya, kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Al-Fatawa As-Si'diyatu. Ya. Safhata ihda wa thalathina wa sittimi'atin. Halaman 631. Kita kembali ke atas. Athani, ya, perkara kedua yang penting dalam pengajaran, tapi sering dilupakan oleh pengajar, itu adalah an yas'alahum amma dzakarahu lahum minal muhimmati. Yaitu bertanya kepada para murid mengenai apa-apa yang telah diajarkan kepada mereka, ya, berupa ilmu-ilmu yang penting. Mithlu al-qawa'idil muhimmati. Ya, contohnya adalah bertanya mengenai kaidah-kaidah yang penting yang telah diajarkan. Wal masailil ghoribati, atau permasalahan-permasalahan yang asing, ya, yang telah diajarkan dalam pelajaran. Wad dawabitil jami'ati, atau dhabit, ya, standar atau batasan-batasan yang mengumpulkan. Ya, itu adalah perkara-perkara yang dapat ditanyakan oleh seorang pengajar pada murid-muridnya. Wa kadza yas'aluhum an masaila mufarra'atin ala aslin qarrarahu. Ya, demikian juga seorang pengajar dapat bertanya kepada murid mengenai permasalahan-permasalahan yang bercabang, ya, yang berasal dari pokok, ya, cabang dari pokok yang telah ditetapkan atau dinyatakan di pelajaran. Au qa'idatin bayyanaha, atau bisa juga bertanya mengenai kaidah yang sudah pernah dijelaskan di dalam pelajaran. Ta'widan alat tafkiri, ya, untuk membiasakan para murid untuk berpikir. Watarqiyatan lahum ilat tahqiqi, ya, dan juga membantu mereka untuk, ya, menguji pemahaman yang mereka miliki. Wa yadkhulu fi hadha, dan yang termasuk dalam yang seperti ini, at-tatbiqu wal i'rabu fi qawa'idin nahwi, yaitu praktik atau aplikasi dan juga mengi'rab dalam kaidah-kaidah nahwu. Jadi, ya, tadi latihan aplikasi praktik dan i'rab, ya, dalam kaidah-kaidah nahwu itu diperlukan. Terkadang kita sebagai penuntut ilmu nahwu itu sudah menghafal, ya, seluruh misalnya marfu'atul asma, ya, isim-isim yang marfu, mansubatul asma, ya, isim-isim yang mansub, kemudian mahfudzat atau majruratul asma, isim-isim yang majrur, dan juga mengetahui kapan fi'il itu marfu, mansub, atau majazum. Namun ketika dihadapkan pada jumlah, kita masih kesulitan mengetahui ini kedudukannya dalam jumlah itu apa. Ya, kita harus mengi'rabnya, kita harus mengetahui mana yang marfu, mana yang mansub, dan mana yang majrur. Dan kita juga kadang harus melakukan praktik, ya, aplikasi, sehingga kita terbiasa untuk menyusun jumlah. Kemudian, wa takhrijul furu'i 'alal usuli fi usulil fiqhi, yaitu yang mengeluarkan yang cabang dari asal, dari pokok, dalam usul fiqh. Ya, kita sebagai penuntut ilmu, ya, yang mempelajari usul fiqh, terkadang, ya, kesulitan. Mana yang asal dan mana yang far', mana yang cabang. Ya, mana yang asal dan mana yang cabang. Maka, ya, dibuat latihan. Ya, latihan untuk mengeluarkan cabang dari asalnya. Wa nahwu dzalika, dan yang semisal dengan itu. Kemudian ats-tsalitsu wal 'isruna, yang ke-23, tasyji'u at-thalibi al-jaddi khaffan 'alal 'ilmi. yaitu memotivasi penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh, yang tujuannya adalah mendorong, ya, memotivasi, mendorong murid tersebut kepada ilmu, supaya mencintai ilmu. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, Adabut Tarisi wal Mutarrisi. Faman wajada hafidhan mura'iyan lahu akramahu. Maka barang siapa atau jika seorang pengajar menemukan di antara muridnya itu ada yang baik hafalannya dan juga baik perhatiannya terhadap pelajaran, maka hendaknya seorang pengajar memuliakannya. Wa athna 'alaihi, dan juga memuji murid tersebut. Wa asya'a dzalika, dan juga ya menginformasikan kepada rekan-rekannya bahwa murid ini adalah murid yang rajin. Hadza, kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan, hadza fi bayani mauqifil mudarrisi minatullabi. Ini merupakan penjelasan mengenai sikap seorang pengajar terhadap murid. Wala siyama fil madarisin nidhamiyyati. Ya, terlebih lagi jika proses pengajarannya itu ada pada sekolah-sekolah yang berkurikulum, ya seperti mungkin sekolah dasar, ya, sekolah menengah, ya, atau pesantren, ya, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Tujahal mudzakaroti, ya ketika berhadapan langsung dalam diskusi. Wa ada al wajibi, dan juga ketika seorang atau ketika para murid itu mengerjakan tugas. Faman wajadahu jad dan hafidhan. Maka barang siapa yang atau seorang ketika seorang pengajar menemukan muridnya yang bersungguh-sungguh dan juga memiliki hafalan yang baik. Qaiman biwajibihi, dan juga mengerjakan tugasnya. Akramahu, maka hendaknya pengajar itu memuliakannya. Wa athna alaihi, dan juga memujinya. Bi'ibaratis sana'i wattasyji'i, ya, memujinya dengan ungkapan-ungkapan pujian dan juga memberikan semangat. Wada'alahu baina zumala'ihi, dan juga mendoakan, ya, kebaikan bagi murid yang rajin tersebut di hadapan kawan-kawannya. Ya, dipuji dan didoakan kebaikan. Liyahutsahu, ya, untuk memotivasi murid tersebut. Wa iyyahum, dan juga memotivasi kawan-kawannya. Alalijtihadi fi talabil izdiyadi. Ya, memotivasi untuk bersungguh-sungguh, ya, untuk menyiapkan bekal tambahan dalam ilmu. Artinya berbuat lebih dalam ilmu. Wa qad qayyada an-Nawawi wa Ibnu Jama'ata. Ya, akan tapi dan sungguh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan Ibnu Jama'ah itu memberikan batasan. Ya, kita lihat catatan kaki. Al-Imam An-Nawawi memberikan batasannya dalam Al-Majmu', ya, Al-Mujallad Al-Awwala pada jilid pertama, safhata 33, pada halaman 33. Sedangkan Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala memberikan batasannya pada Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi. Ya, safhata 77, pada halaman 77. Nah, apa batasan yang diberikan oleh beliau berdua? Rahimahumallahu. Nah, batasannya, Athana'a 'ala talibi bi'alla yukhafa 'alaihi an yu'jaba binafsihi. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan Ibnu Jama'ah itu memberikan batasan bahwa pujian kepada murid itu dilakukan, ya, batasannya apa? Selama tidak dikhawatirkan, ya, bahwa murid tersebut itu akan ujub pada dirinya, akan kagum pada dirinya. Ya. Kalau dikhawatirkan bahwa murid tersebut itu akan kagum pada dirinya, ya, akan merasa, oh, saya dipuji, ya, berarti saya unggul, saya melebih dari teman-temannya, maka beliau berdua menganjurkan, ya, tidak perlu dipuji. Itu batasan yang diberikan oleh beliau berdua. Lakinnal qasimiyya hadhafa hadzafa hadzal qaida ma'a ahammiyatihi. Akan tetapi Syekh Al-Qasimi rahimahullahu taala itu menghapus batasan ini, padahal batasan ini penting. Ya, mempertimbangkan penyakit hati ketika memuji itu perkara yang penting, karena kita khawatir murid kita justru akan berbangga dengan ya, keadaan dan ilmunya. Ya, mengapa? Karena mengapa ini penting? Wal mar'u mafturun ala hubbi tsana'i ala ayyi halin kana. Karena yang namanya manusia itu sebetulnya diciptakan menyukai pujian. Ya, dalam keadaan apapun. Ya, karena itu ini perkara yang penting untuk dipertimbangkan, bahwa ketika memuji murid itu jangan sampai kira-kira pujian itu pujian yang dapat membuat murid itu besar kepala dan kagum kepada dirinya sendiri. Kemudian di sini dibawakan ya syair, yahwa tsana'a mubarrizun wa muqassirun hubbu tsana'i tabi'atul insani. Ya, menyukai pujian itu adalah sesuatu yang menonjol dan juga melalaikan. Karena mencintai pujian itu adalah tabiat ya, sifat dasar yang dimiliki oleh manusia. Ini dapat dilihat di Adabud Dunya Waddini, ya, buah karya Abul Hasan Al-Mawardi, rahimahullahu ta'ala, safhata khamsin wa mi'ataini, halaman 205. Kemudian Ar-Rabi'u wal-Ishruna, adab yang ke-24 bagi seorang pengajar dalam pengajarannya, yaitu ta'nifu talibi al-muqassiri, yaitu mencela pelajar yang malas atau lalai. Hathan ala uluwil himmati, yang tujuannya untuk memotivasi supaya ya, memiliki semangat yang kuat. Ya, murid yang malas, yang lalai itu dicela supaya bersemangat untuk menguatkan tekadnya, ya, semangatnya untuk belajar. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau. وَمَنْ وَجَدَهُ مُقَصِّرًا لَمَهُ. Dan jika seorang pengajar menemui muridnya ada yang malas, maka hendaknya dicela. أي عَلَى تَقْصِيرِهِ, yaitu dicela karena kelalaiannya atau kemalasannya. وَقَيَّدَهُ النَّوَوِيُّ وَبْنُ جَمَاعَةَ. Nah, di sini kembali Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala itu memberikan batasan. Bi'alla yukhafa nufuruhu. Ya, jadi seorang guru itu hendaknya kalau mau mencela ya kelalaian dari muridnya itu selama ya tidak dikhawatirkan bahwa dia akan menjadi kecewa dan antipati. Karena setiap murid itu berbeda. Ada murid yang mungkin sangat mudah tersinggung. Dan ketika tersinggung itu nanti justru akan semakin surut semangatnya. Pada saat seperti itu jangan sampai dicel. Fa in khafa nufuruhu kaffa'an ta'nifihi. Kalau dikhawatirkan bahwa kalau dicela itu justru semakin antipati, semakin ya hilang semangatnya, maka hendaknya menahan diri, seorang pengajar menahan diri dari mencela muridnya tersebut. Kemudian wa harradahu 'ala 'uluwil himmati. Ya, selain mencela, hendaknya seorang pengajar itu juga memotivasi supaya seorang murid itu memiliki semangat yang kuat. Jadi tidak semata-mata dicela, tapi diberi semangat, ya, diberi motivasi supaya semangatnya itu semakin kuat. Wa muwasalati talabi, dan terus-menerus untuk menuntut ilmu. Ya, selain dicela, itu dimotivasi dan diajak untuk terus-menerus menuntut ilmu. Wala siyama ingkana mimman yaziduhu ta'nifu nasyaton. No yuzidu. Wala siyama ingkana mimman yuziduhu ta'nifu nasyaton. Wasyukru inbisaton. Terlebih lagi kepada murid yang memiliki karakteristik yang jika dia itu dicela, dimarahi, dia itu akan bertambah semangat. Dan juga ketika dia itu diapresiasi, dia itu akan bertambah gembira. Ya, ada murid yang seperti itu. Ketika dimarahi, dicela, itu bukannya justru surut, tapi justru semakin semangat, ya, termotivasi. Namun ada juga, dan juga ketika diapresiasi, diberikan pujian, itu kemudian dia bergembira. Ya, maka sekali lagi ini semua perlu untuk mengamati karakteristik dari murid-murid. Kita lihat catatan kaki. Unzur ini dapat dilihat di Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi, buah karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, Safhata Sab'in wa Sab'in, halaman 77. Kita kembali ke atas. Qauluhu, kemudian Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala melanjutkan, wa yu'iduhu lahu hatta yahfadahu khifdhan wadihan. Dan terus-menerus mengulang pelajaran pada muridnya sampai muridnya itu dapat menghafal materi tersebut dengan hafalan yang jelas. Ya, kita lihat catatan kaki. Hakadha fil matbu'i. Ini yang tertulis di, yang tercetak. Berarti risalah adabut darisi wal mudarrisi. Walladhi fil asli. Adapun yang di asal yaitu al-majmu' buah karya al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hifdhon rasikhon, ya, hafalan yang ya kuat, yang terampil, yang cerdas, ya, wahia audahu, dan ini ungkapan ini lebih jelas. Kita kembali ke atas. Ay yu'idu lahul maqsuda minat darsi, yaitu mengulang-ulang, ya, mengulang-ulang apa yang dimaksudkan ya, oleh seorang pengajar dalam pelajaran tadi. Ya, minat darsi dalam pelajaran. Hatta yahfadzahu hifdhan wadhihan. Ya, sampai dia itu ya, menghafal ya, menghafal maksud atau makna dari pelajaran tersebut dengan hafalan yang baik. Bihaitsu yarsukhu fi dhihnihi. Ya, sedemikian hingga itu dapat ya, tertanam dengan baik dalam pikirannya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.